Saya pernah dengar tentang hadis masalah kunya tasammu tasammu bismi wala takannau bikunyati. Ada dalam konteks seperti itu. Takannau wala takannau bikunyati. Nah itu siapa? Di sebagian riwayat ada. Ya.